Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pembahasan sebelumnya dari kitab Mulaqat Qawa'idil Lughatil Arabiyyah, yakni tentang mubtada. Mubtada termasuk salah satu dari isim yang marfu'. Kemarin sudah disampaikan secara ringkas sesuai dengan kitab ini pengertian mubtada dan bentuk atau keadaan mubtada. Kemudian yang berikutnya pembahasan atau poin yang ketiga di sini, salisan tentang mubtada. Al mubtada'u ya'ti daiman fi awwalil jumlati. Mubtada itu selalu datang, selalu berada pada awal kalimat. Ghairu annahu yajuzu an tadkhula alaihi lamun maftuhatun. Hanya saja mubtada tersebut boleh didahului, boleh dimasuki oleh lam maftuhah, lam yang di fathah. Tusamma lam al-ibtida'i, yang dinamakan dengan lam ibtida'. Jadi biasanya secara asal, secara umum, mubtada itu selalu berada di awal kalimat. Ini keumumannya atau asalnya demikian, berada di awal kalimat, awal jumlah. Hanya saja terkadang pada mubtada tersebut itu didahului atau dimasuki oleh lam ibtida, jadi lam yang di fathah. Jadi tidak benar-benar berada di awal persis, tapi ada huruf yang mendahuluinya seperti lam ibtida ini. Kama yajuzu ayasbiqahu harfu nafyin aw harfu istifhamin. Sebagaimana boleh pula mendahului mubtada, boleh pula mubtada itu didahului oleh huruf nafi ataupun huruf istifham. Jadi tidak mesti benar-benar di awal yang pertama kali, tetapi boleh didahului oleh huruf-huruf ini tadi, lam ibtida ataupun huruf nafi ataupun huruf istifham, baru kemudian isim yang menjadi mubtada. Wala tu'akhiru hadhihi al-hurufu 'ala al-mubtada'i, dan huruf-huruf ini tidak berpengaruh pada mubtada. Min haitsu i'rabuhu, dari sisi i'rabnya. Jadi huruf nafi, huruf istifham ataupun lam ibtida yang mendahului mubtada ini tidak mempengaruhi mubtada tersebut dari sisi i'rabnya. Artinya apa maksudnya? Yakni keadaan mubtada itu tetap marfu', tetap marfu' dengan tanda dhammah sebagai tanda asli ataupun dengan tanda-tanda pengganti yang lain sesuai dengan jenis kata atau jenis isim tersebut. Yang jelas keadaannya tetap marfu', tidak berubah menjadi mansub ataupun menjadi majrur. Jadi huruf-huruf tersebut yang mendahului mubtada, yakni lam ibtida, huruf nafi dan huruf istifham, ini tidak berpengaruh. Misalnya sebagai contoh, la zaidun afdalu min amrin. Sungguh, jadi lam ibtida, lam yang ada di permulaan yang mendahului mubtada, secara makna ini memberikan faedah taukid. Jadi maknanya la zaidun, sungguh zaid afdalu min amrin, lebih utama daripada amr. Ini zaidun dalam kalimat ini ada dijelaskan di situ i'rabnya. La zaidun Al-lamu lamul ibtida. Lamnya adalah lam ibtida. Lam yang di fathah. Kemudian tadi memberikan faedah, memberikan makna tauhid. Ini disebut dengan lam ibtida. Kemudian Zaidun mubtada'un. Zaidun sebagai mubtada. Marfu'un bi dhammati, maka keadaannya marfu' dengan tanda dhammah. Dibaca Zaidun. Ya, la Zaidun. Kalau asalnya ya tidak ada la, tidak ada lam, tidak ada lam ibtida. Ya. Zaidun afdalu min amrin. Zaidun mubtada. Kemudian dimasuki, didahului oleh lam ibtida menjadi la Zaidun. Jadi lafaz Zaidun tetap marfu', ya, tidak berubah pada jenis i'rab yang lain. Karena lam ibtida tersebut tidak berpengaruh. Jadi ada lam ibtida apakah tidak ada lam ibtida, keadaan mubtada tetap marfu'. Contoh yang berikutnya, ma nailul mutalibi bitamanni. Ma nailul mutalib lakuminkum. Ma nailul mutalab, ya, mutalabi, mutalab bitamanni. Tidaklah mencapai, memperoleh apa yang dicari itu dengan tamanni, dengan angan-angan. Dijelaskan di sini, ma harfu nafyin. Ma ini adalah huruf nafi. Dalam kalimat ini, ma ini adalah huruf nafi. Ya. Kemudian nailu mubtada'un sebagai mubtada, marfu'un bi dhammati. Marfu' dengan tanda dhammah. Ya. Jadi nailu ini mubtada'nya. Dia didahului oleh huruf nafi, yaitu ma. Dan huruf nafi tersebut tidak berpengaruh pada mubtada, maka keadaan mubtada tetap asalnya yaitu marfu' dengan tanda dhammah. Contoh yang berikutnya, hal anta najihun, apakah engkau itu berhasil? Hal harfu istifhamin, hal adalah huruf istifham, huruf untuk bertanya. Kemudian anta dhamirun adalah dhamir. Ya, mabniyun fi mahal raf'in, ya, karena dhamir maka keadaannya mabni, ya, tidak mengalami perubahan, ya, tidak mengalami i'rab karena dhamir itu mabni. Hanya saja karena dia sebagai mubtada maka kedudukannya dikatakan di sini fi mahal raf'in, berada pada tempat rafa', ya, mubtada'un yakni sebagai mubtada. Ya. Tidak mengubah keadaan dari mubtada ini karena di sini berupa dhamir, yang rafa' adalah mahalnya bukan lafadznya, berbeda dengan Zaidun atau Nailu tadi, itu lafadznya bisa dirafa'kan dengan tanda dhammah. Akan tetapi kalau itu berupa dhamir seperti anta misalnya atau huwa atau yang semisalnya, maka lafadznya itu tetap, hanya mahalnya atau tempatnya atau kedudukannya itu yang berada pada tempat atau kedudukan rafa', yakni sebagai mubtada. Yang jelas keadaannya terkait dengan rafa', tidak berubah pada jenis i'rab yang lain. Di sini didahului oleh huruf istifham. Jadi hukum asalnya mubtada itu selalu berada di awal kalimat, di awal jumlah, dan bisa didahului oleh lam ibtida atau huruf nafi atau huruf istifham, dan huruf-huruf tersebut tidak berpengaruh pada mubtada dari sisi i'rabnya. Rabi'an yang keempat, al-aslu fil mubtada'i ay yakuna ma'rifatan. Pada asalnya pada mubtada tersebut itu keadaannya ma'rifah. Secara asal mubtada itu keadaannya ma'rifah, isim yang ma'rifah, yakni yang tertentu, menunjukkan sesuatu yang tertentu. Ini hukum asalnya demikian. Sebagaimana tadi juga yang poin ketiga tadi, mubtada itu selalu berada di awal kalimat, di awal jumlah. Ini juga hukum asal demikian. Jadi ada hukum asal. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Ini ya. Kembali ke pembahasan keempat ini tadi. Jadi secara asal mubtada itu keadaannya ma'rifah. Karena fil amsilatis sabiqati sebagaimana yang ada pada contoh-contoh sebelumnya. Ya, pada contoh-contoh sebelumnya yang menjadi mubtada misalnya Zaidun Nailul Mutalah, kemudian domir-domir anta, ana atau huwa ataupun yang lainnya, ini adalah isim-isim yang ma'rifah. Domir itu termasuk ma'rifah ya, tertentu ya. Dan ini isim-isim yang ma'rifah ini adalah yang menjadi mubtada ya, secara asal demikian. Haitsu anna qa'idata 'inda al-arabi adamu jawazil ibtida'i bin nakirati, di mana sesuai di mana bahwa yang ada dalam kaidah pada orang Arab, pada bangsa Arab, yakni tidak adanya adamu jawazil ibtida'i, tidak ada kebolehan ibtida', ya, tidak boleh menjadikan mubtada bin nakirah dengan isim yang nakirah. Kaidah secara asal yang ada pada bangsa Arab, pada bahasa Arab ini, yakni tidak boleh atau tidak ada kebolehan untuk menjadikan mubtada dengan isim yang nakirah. Ini hukum asalnya. Kemudian dijelaskan waqad yaqa'ul mubtada'u nakiratan, dan terkadang mubtada itu keadaannya nakirah, bentuknya itu berupa isim nakirah bukan ma'rifah. Terkadang demikian boleh atau bisa seperti ini. Padahal hukum asal tadi apa? Mubtada itu ma'rifah dan tidak boleh menjadikan mubtada dengan yang nakirah. Tetapi terkadang dijumpai terdapat mubtada yang bentuknya nakirah, yakni fil halatil atiyati, pada keadaan-keadaan berikut ini. Pada keadaan-keadaan berikut ini. Awalan yang pertama, yang hamzah, yang A. Iza kana mausufan, jika mubtada itu mausuf, yakni disifati, mempunyai sifatnya, diikuti sifatnya atau diikuti na'atnya. Mislu, contoh rajulun karimun indana, seorang laki-laki yang mulia ada di sisi kami. Al-mubtada'u rajulun, mubtada dalam kalimat ini adalah rajulun. Lafaz rajulun apa? Nakiratun, itu nakirah. Yang di sini sebagai mubtada berupa isim yang nakirah, yakni rajulun, ini boleh, ini bisa, ini terjadi. Ada contoh seperti ini. Kenapa? Padahal hukum asalnya tadi dikatakan tidak boleh mubtada itu nakirah, karena disebutkan di sini li annahu mausufun, karena dia itu disifati, diikuti sifatnya, yakni karimun. Karimun ini sebagai sifat, sebagai na'at dari rajulun. Karena rajulun diikuti sifatnya, disifati dengan karimun, ya, dan kemudian rajulun itu sebagai mubtada, maka yang demikian boleh, yang demikian bisa diterapkan pada yang lain. Ya. Kemudian yang B, yang kedua, yang B. Iza udifa ila nakiratin, jika mubtada itu, artinya isim yang menjadi mubtada tersebut, diidofahkan pada isim nakirah. Isim yang menjadi mubtada itu diidofahkan pada nakirah. Diidofah pada nakirah, itu boleh. Dan ketika idofah pada nakirah, maka yang menjadi mudaf itu juga tetap nakirah. Itu sebagai contoh. Talibu ihsanin, talibu ihsanin waqifun, pencari kebaikan, seorang pencari kebaikan, waqifun, berdiri. Di sini dijelaskan al-mubtada'u talibu nakiratun, mubtada'nya yakni pada kata talibu ini nakirah, Ya, kenapa? Li'annahu udhifa ila nasiratin, karena dia salibu ini diidhofahkan pada nasirah. Ihsanin, ini nasirah. Ya, karena idhofah pada nasirah, maka mudhaf itu nasirah. Dan kedudukan dalam kalimat sebagai mubtada, berarti mubtadanya nasirah. Ya. Jadi boleh dalam keadaan yang seperti ini diidhofahkan pada nasirah, ini menjadi mubtada. Jadi kalau dilihat susunannya, ini idhofah, salibu mudhaf, kemudian ihsanin mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaihnya ihsanin, ini nasirah. Ya, tidak ada alif lam, ya, dia dengan tanwin, ya. Jadi ihsanin ini nasirah. Maka idhofah kepada nasirah, ya, mudhaf yang diidhofahkan pada nasirah, maka keadaan mudhaf ini tetap nasirah. Jadi talibu dalam contoh ini, karena diidhofahkan pada nasirah, maka talibu nasirah. Dan kemudian menduduki kedudukan sebagai mubtada, ya, berarti mubtadanya adalah nasirah. Mudhaf-mudhaf ilah tadi susunannya, kemudian kedudukan dalam kalimat salibu sebagai mubtada, ya, mubtada itu nasirah, ya, karena dia diidhofahkan pada nasirah. Yang seperti ini boleh. Talibu mudhaf, ya, mudhaf. Jadi kalau sudah menjadi mudhaf itu tidak tanwin. Ya, talibu ihsanin. Terkait dengan idhofah sebagai tambahan, kalau idhofah pada ma'rifah misalkan talibul ihsani. Nah, di sini al-ihsan ini ma'rifah dengan alif lam. Al-ihsani. Nah, kemudian al-ihsani ini menjadi mudhaf ilaih dari talibu, atau talibu diidhofahkan pada al-ihsani. Ya, karena al-ihsani itu ma'rifah, maka talibu itu ikut menjadi ma'rifah. Jadi keadaan mudhaf, ya, keadaan mudhaf itu sesuai dengan mudhaf ilaihnya dari sisi ma'rifah dan nakirah. Artinya apa? Kalau mudhaf ilaih itu ma'rifah, maka mudhaf juga ma'rifah. Ya. Kalau mudhaf ilaih itu ma'rifah, maka mudhaf juga ma'rifah. Sebaliknya, kalau mudhaf ilaih itu nakirah, ihsanin misalnya, ya, mudhaf ilaih nakirah, maka mudhaf itu ya juga sama nakirah. Ya, jadi yang menjadi mudhaf itu sesuai dengan mudhaf ilaihnya dari sisi ma'rifah maupun nakirah. Ya. Nah, ini tadi talibu ihsanin, talibu diidhofahkan pada nakirah, ihsanin, maka talibu itu nakirah dan kedudukannya sebagai mubtada. Ini boleh. Kemudian yang berikutnya, yang jim atau yang c. Iza sabakahu nafyun. Sabakahu, suha. Iza sabakahu nafyun. Jika mubtada itu didahului oleh nafi. Jika mubtada didahului oleh nafi, maka apa? Mubtada itu boleh nakirah. Itu contoh. Ma zalimun najihun. Tidak ada seorang yang zalim itu berhasil. Tidaklah orang yang zalim, ya, tidaklah seorang yang zalim, ya, berhasil. Di sini zalimun dijelaskan al-mubtada'u zalimun. Mubtada'nya adalah zalimun. Itu nakiratun nakirah. Mubtada ini yaitu zalimun itu nakirah. Li'annahu masluqun binafyin. Kenapa nakirah? Karena zalimun ini didahului oleh nafi. oleh sesuatu yang menafikan, oleh kata yang menafikan, yakni ma. Karena ada ma nafiyah yang mendahului, maka yang menjadi mubtada itu boleh keadaannya nakirah. Seperti contoh ini, zalimun nakirah. Ini keadaan yang ketiga, didahului oleh nafi. Kemudian dal yang keempat, yang ke iza sabaqahu istifhamun, jika didahului oleh istifham, ada kata-kata istifham yang mendahuluinya, maka keadaan mubtada itu boleh nakirah. Mislu contoh, hal rajulun fiikum, hal rajulun fiikum, apakah ada seorang laki pada kalian? Nah, di sini al mubtada'u rajulun nakiratun, mubtada'nya pada kata rajulun, ini keadaannya nakirah. Kenapa demikian mubtada' dinakirah? Li'annahu masbuqun bistifhamin, karena rajulun yang sebagai mubtada' ini didahului oleh istifham, maka boleh nakirah. Jadi hukumnya boleh, boleh nakirah. Artinya apa? Tidak wajib, tidak harus nakirah, tapi boleh. Bedakan antara jawaz boleh dengan wujud, dengan wajib. Ya, kalau dikatakan boleh nakirah, berarti ya boleh pula ma'rifah. Ketika misalnya ada istifham yang mendahului, atau ada nafi yang mendahului, ataupun saja ada sifat yang menyertainya, ya, maka ya boleh dengan nakirah, ya, ataupun boleh dengan ma'rifah. Boleh nakirah, boleh ma'rifah, sesuai dengan kebutuhan kalimat tersebut atau siyakul kalam, konteks kalimat tersebut. Jadi ini hukum asal pada mubtada itu keadaannya ma'rifah, tetapi bisa pula itu menjadi nakirah atau keadaannya nakirah pada beberapa keadaan ini. Ketika disifati, diikuti sifatnya, ketika diidofahkan pada nakirah, ketika didahului oleh nafi, ataupun ketika didahului oleh istifham. Yang berikutnya, khamisan yang kelima. Atau sebelumnya ada yang ditanyakan hari ini? Sebelum karimun indana, karimun itu sebagai sifat apa? Sifat. Sifat dari rojulun, na'at. Karimun itu na'at atau sifat dari rojulun. Kalau khobarnya indah, rojulun karimun indana, yang menjadi khobar itu indah. Sama ihsanin juga. Ihsanin tadi mudhaf ilaih dari qalibu. Terkait dengan khobar, khobar pada kata waqifun itu khobarnya. Jadi bedakan, pisahkan antara bentuk ungkapan dengan kalimat. Di dalam hal ini tentang na'at man'ur dengan mudhaf-mudhaf ilaih, bedakan dengan mubtada khobar. Jadi mubtada khobar itu terkait dengan jumlah, terkait dengan kalimat. Artinya penyusun kalimat yang sempurna, suatu kalimat, bukan frase, bukan ungkapan kata, tapi kalimat. Kalau kalimat itu susunannya mubtada dan khobar untuk menyusun kalimat yang sempurna, yang bisa dipahami secara sempurna. Orang tidak lagi bertanya-tanya atau menunggu-nunggu, sudah sempurna maknanya. Ini kalimat. Adapun frase atau ungkapan kalau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab, disebut dengan tarkib, ini ya susunan dari dua kata atau mungkin lebih yang membentuk makna baru, yang membentuk makna yang baru yang berbeda dengan makna asalnya, dari kata asalnya, tetapi tidak menjadi suatu kalimat atau belum menjadi suatu kalimat. Beda ya. Ini kalau jumlah, jumlah isinya mubtada khobar, misalnya apa tadi, yang kemarin ar-rajulu waqifun, laki-laki itu berdiri. Ini kalimat ar-rajulu waqifun, laki-laki itu berdiri. Kalimat kan tersusun dari mubtada dan khobar. Ar-rajulu sebagai mubtada, waqifun sebagai khobar. Jumlah isinya mubtada khobar, kalimat yang sempurna yang tersusun dari mubtada dan khobar. Ar-rajulu waqifun. Orang sudah paham, tidak bertanya-tanya lagi, tidak menunggu-nunggu lagi apa yang diucapkan ini, sudah bisa difahami dengan jelas. Laki-laki itu berdiri. Ya, sudah paham. Apa yang diucapkan itu bisa difahami. Oh, laki-laki itu berdiri. Baik. Tapi kalau ungkapan atau tarkib ya, susunan ya, di antaranya na'at dan man'ot ya, itu memberikan makna sifat. Jadi satu kata diikuti na'atnya, diikuti sifatnya. Nah, maka na'at atau sifat tersebut memberikan sifat atau mensifati dari kata sebelumnya. Sekedar memberikan sifat, tidak membentuk kalimat. Rajulun karimun, laki-laki yang mulia, yang dermawan. Apakah ini sebuah kalimat, sebuah jumlah? Tidak. Baru tarkib, baru ungkapan atau susunan kata-kata. Yang mana kata kedua ini memberikan sifat pada kata yang pertama. Karimun, kata kedua, memberikan sifat pada kata yang pertama, rojulun. Rojulun karimun, laki-laki yang dermawan, laki-laki yang mulia, yang mempunyai sifat dermawan, mempunyai sifat mulia. Itu maknanya, sifat. Adapun secara bahasa, yang kedua tadi disebut dengan na'at, na'tun, kemudian yang pertama disebut dengan man'ud. Atau sifat, istilah lainnya, sesuai dengan makna yang kedua disebut dengan sifat, sifat, yang pertama disebut dengan mausuf. Sana. Dan ini na'at man'ud, ya, yang mempunyai kedudukan dalam kalimat nanti pada yang manfaatnya, ya, misalnya sebagai mubtada seperti dalam contoh tadi, manfaat atau mausuf yaitu pada kata rojulun, ini yang mempunyai kedudukan sebagai mubtada. Adapun karimun tetap dia sebagai na'at atau sebagai sifat dari rojulun tadi, ya, tidak kemudian dia menjadi khobarnya, berbeda. Yang menjadi khobar apa? Yang menjadi khobar ya kata yang lain selain dari itu, ya, yang melengkapi makna rojulun menjadi kalimat, menjadi jumlah mubtada, kalimat yang sempurna. Dalam contoh tadi adalah indana, ini khobarnya. Demikian pula pada idhofah, ya. Idhofah penyandaran dari ada dua kata. Satu kata yang pertama disandarkan pada kata yang kedua, penyandaran. Yang pertama disandarkan pada yang kedua. Yang pertama disebut mudhaf, yang kedua disebut mudhaf ilai. Talibu ihsanin, talibu mudhaf, ihsanin mudhaf ilai. Ini penyandaran. Nah, yang menjadi pokok pada idhofah, pada mudhaf dan mudhaf ilaih, adalah pada mudhafnya. Talibu ihsanin, apa yang semisalnya, susunan idhofah. Yang pertama disebut mudhaf, nah inilah yang pokok. Artinya apa? Ketika susunan idhofah, tarkib idhofi, ini sudah masuk dalam kalimat, maka yang mempunyai kedudukan dalam kalimat tersebut adalah pada yang mudhaf. Adapun mudhaf ilaih, ya mudhaf ilaih itu terkaitnya dengan mudhaf saja. Sebagai mudhaf ilaih dari mudhaf tersebut, sesuatu yang disandari oleh mudhaf tersebut, sudah itu saja. Adapun untuk menyempurnakan menjadi kalimat, menjadi jumlah mufidah, maka yang menjadi mudhaf, yang menjadi mubtada misalnya, ini harus dilengkapi dengan khobar, yakni dengan kata yang lain, bukan dari mudhaf ilaih tadi. Contohnya tadi talibul ihsanin waqifun, maka waqifun inilah yang menjadi khobarnya. Jadi bedakan tarkib, susunan, idhofah, mudhof ilaih, maupun na'at man'ud. Susunan na'at dan man'ud yang memberikan makna sifat dengan jumlah mufidah, mubtada khobar. Bedakan, pisahkan masing-masingnya. Ini seperti itu ya. Ditinjau, dilihat dari sisi yang berbeda, dari sisi ungkapan atau bentuk kata-kata ini, ungkapan dari kata-kata ini, susunan dari beberapa kata, dua kata ini, dan dilihat dari sisi itu sebuah kalimat. Tidak pisahkan. Masing-masing itu sebenarnya punya faedah yang itu bisa diterapkan dari dua sisi. Dari sisi lafaz, ini yang dipelajari dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu dan juga mungkin ilmu sharaf, dari sisi lafaznya, perhatikan masing-masing nanti ada faedahnya. Na'at man'ud bagaimana, keadaan na'at terhadap man'ud bagaimana, itu ada faedahnya, bisa dipelajari, dikenali, diterapkan. Mudhaf ilaih juga demikian. Dari sisi lafaz itu juga ada faedahnya. Ada contoh-contoh untuk menunjukkan bentuk-bentuk idhofah bagaimana, mudhaf bagaimana, mudhaf ilaih bagaimana. Secara lafaz itu bisa dikenali. Secara makna juga secara lafaz bisa dikenali dari faedah, dari contoh. Ini. Kemudian terkait dengan kalimat tadi mubtada khobar juga ada faedahnya, ada contohnya, ada hukum-hukumnya. Bagaimana sekarang dipelajari mubtada dan nanti berikutnya insyaallah khobar. Itu masing-masing ada, tidak ada faedahnya, ada contohnya. Nah, kemudian satu hal lagi yang penting dari sisi makna itu juga harus diperhatikan. Makna, tentunya juga harus diperhatikan, tidak sekedar lafaz. Jadi makna mencakup makna masing-masing kata, masing-masing isim ataupun fi'il ataupun harf, makna masing-masing kata ini. Kemudian juga yang terkait dengan makna adalah siyakul kalam, konteks kalimatnya. Ini juga harus dipahami, harus dimengerti. Ini kaitannya dengan apa? Kata ini terkait dengan apa? Fungsinya sebagai apa dari kata yang lain, dari kata yang ini? Ini juga harus diperhatikan. Jadi berbahasa dalam bahasa Arab tidak sekedar lafaz, tidak sekedar ini mubtada khobar, na'at man'ud, idhofah, tapi juga makna, pemahaman suatu kalimat, suatu ungkapan juga harus diperhatikan. Siyakul kalam, konteks kalimatnya, hubungan antara satu kata dengan kata yang lain, ini juga harus diperhatikan sesuai dengan makna yang ada dari masing-masing kata tersebut. Yang jelas, orang berbahasa itu untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya, apa yang ada dalam pikirannya, untuk mengungkapkan supaya orang lain, lawan bicara itu paham, mengerti apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan. Ini berbahasa seperti itu. Dalam ini bahasa Arab, ini mengungkapkan dengan apa yang ada dalam pikirannya, mengungkapkan dengan lisannya atau mungkin tulisan, supaya orang lain paham apa yang dia sampaikan. Tentunya pemahaman di samping tadi dari sisi lafaz, juga dari sisi makna dan juga siyakul kalam, konteks kalimatnya, ini juga harus diperhatikan. Jadi jangan terjebak hanya pada arti kata per kata toh. Kalau hanya mengandalkan arti kata per kata, ya itu penting, arti kata per kata penting. Tapi kalau hanya sekedar berhenti di situ, ya nanti oh, ya nggak paham. Jadi sesudah mengerti masing-masing arti kata, kemudian coba dirangkai siyaqul kalam konteksnya. Ini kata ini terkait dengan ini maknanya apa, ini terkait dengan ini maknanya apa, kemudian fungsinya, lafadznya tadi, hukumnya sebagai apa, na'at manfaat, apakah idhofah, atau mubtada' khobar, dirangkai, disesuaikan. Sehingga bisa dihasilkan ya, satu bentuk kalimat yang bagus, yang baik, dengan apa, tata bahasa yang baik pula, sehingga orang lain yang mendengar itu bisa paham. Jadi dari beberapa sisi, tidak hanya bahasa Arab, bahasa Indonesia pun juga demikian, bahasa Jawa juga demikian. Orang bicara kan juga terkait dengan konteks, ya, tidak bisa lepas dari konteks kalimat atau dari keadaan yang ada. Misalkan mengucapkan satu kata, dua kata, atau satu ucapan, ya, terkadang atau bahkan sering terkait dengan konteksnya. Dan orang yang diajak bicara bisa paham ketika dia juga konteksnya sama. Oh ini pembicaraan tentang masalah ini. Walaupun mungkin dia mengucapkan satu dua kata, tapi orang yang diajak bicara paham. Kenapa? Konteksnya sudah sama. Orang membayangkan ini terkait dengan masalah ini. Ya paham. Gitu. Apa? Sumpah. Ya banyak juga, keseharian kita dalam keseharian kita juga nanti diperhatikan kita bicara pada siapa ya, pada keluarga, pada teman dan seterusnya apa yang kita ucapkan tidak terlepas dari konteks keadaan, konteks kalimat ya, berbahasa Arab juga demikian lafaz, kata bahasa iya itu penting tapi juga makna, konteks kalimat siapun salam itu juga penting juga keduanya saling menyempurnakan saling melengkapi gitu ya. Jadi seperti itu ya. Terapkan bahasa Arab dari sini tadi ya terkait dengan konteks juga bagaimana kita berbahasa keseharian kita. Oke. Sehingga insya Allah dengan seperti itu nanti akan bisa dipahami, akan bisa kita uraikan ini sebagai na'at, ini sebagai mudhaf, ini sebagai mubtada, ini sebagai khobar dan yang seterusnya. Insya Allah bisa. Ketika tadi kita bisa memahami konteksnya, siyaqul kalam. Di samping juga makna, arti tiap kata. Coba nanti dilatih ya. Baik. Ada yang disampaikan sebelumnya? Kalau tidak ada, ini mau diselesaikan atau sudah dulu? Enggak, tidak. Mungkin sudah siang ya. Untuk pembahasan berikutnya, ada dua poin di sini terkait dengan mubtada. Masih tersisa, insya Allah mungkin kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ya tadi sekedar ada faedah tambahan ya, untuk semuanya. Semoga bermanfaat ala kemungkinan untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.